بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah apa? 49. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, jenis-jenis bersuci. Termasuk pula hukum yang menerangkan jenis-jenis bersuci. Dia kata bersuci terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama bersuci daripada najis, yang kedua bersuci daripada hadas. Bersuci ini maknanya taharah tu lah. Arab kata taharah, bersuci. Jadi dua jenis. Yang pertama at-taharah minan najis, bersuci itu membersihkan daripada najis. Yang kedua bersuci taharah minal hadas, bersuci daripada hadas. Sama ada bersuci daripada najis itu pada diri, pada pakaian, pada latar rumah ke anda, dia panggil bersuci daripada najis. Yang kedua bersuci pada hadas. Ha, hadas dia pada badan. Ha, dia tak duduk pada benda lain. Tak duduk dia untuk sikar. Nah, ha. Buat air sikit, tak sebelum dia mandi mutur. Mutur junuk. Ha, dia tak bergadah. Yang berhadas manusia, nah. Baik, suci daripada najis. Maksudnya najis yang hakiki, najis betul. Dia ada satu lagi najis ma'nawi, iaitu hadas. Pada makna macam najis. Ini bersuci daripada najis, najis yang biasa ni lah, yang nampak kelih ni, boleh jamuh ni. Jadi belajar hukum taharah ni adalah fardu ain. Fardu tu maknanya wajib, ain tu maknanya diri. Tiap-tiap diri ne, wajib belajar. Kalau ada di rumah tu 10 orang, yang 10 orang ni telah baligh, 5 orang saja yang datang turun belajar di surah, 5 orang lagi tak turun, berdosa 5 orang. Dia tak terakat dosa dengan sebab mari wakil 5 orang tu. 10-10 kena turun. Ya? Kalau balik belakang, ha, tak terlepas. Kalau fardu kifayah kan, nak, ha? 10 orang ada dalam sebuah rumah, seorang je buat, terlepas hak 9 fardu ain dah. Ada 10 orang duduk, 2 mak, 8 orang anak yang telah balik, ha? Seorang je mari, seorang je terlepas dosa. 9 orang menanggung dosa, meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi gitu. Dah. Ha. Jadi yang mana-mana yang tidak datang, terus dia dia. Dah. Ini sebab buat satu benda mungkar, satu benda maksiat, iaitu dia jahil tapi tak mahu belajar. Dah. Ha. Kita anggaplah yang tak datang itu semuanya belum balik. Dah. Ha. Sebagai husnul zanni. Arti najis pada bahasa semua benda yang kotor, dan pada syarak benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang seperti darah dan air kencing. Pada lughah semua benda kotor adalah najis dalam bahasa Arab, termasuk air liur. Tetapi di segi syarak yang kita nak, segi fiqahnya, kotoran yang menghalang daripada sah umpama sembahyang, Barulah dikira najis. Kalau kotoran yang tidak mencegah daripada sah semayang, kotoran yang bukan najis. Jadi ideal kotoran yang tidak najis. Nah, bah ideal kalau kena dikait sah sembahyang. Jadi tak masuk sini. Nah. Seperti darah dan air kencing mayit, benda-benda najis. Benda apa gak najis? Benda-benda najis terlalu banyak. Kita akan nyatakan 7 perkara yang paling penting. Pengarang awak datang sini 7 perkara saja. Bukan 7 ni saja, tapi 7 nilah yang golik berlaku. Ada lagi banyak lagi. Kalau kita ngaji dalam kitab-kitab fiqh, banyak disebut. Nah. Berpuluh-puluh kalau kita nak perincikan dia. Tapi 7 nak kan disebut dalam kitab fiqh manhaji ini. Yang pertama, arak dan semua cecair yang memabukkan. Arak dan semua cecair yang memabukkan. Khamar. Sebab apa dia dia kata arak padang dah. Lepas tu air semua cecair yang memabukkan. Kerana arak ni khususnya untuk air yang dibuat daripada perahan anggur. Seperti wine dan champagne kalau zaman ini. Nah, lain daripada tu dia panggil nabis. Buat daripada peraman kelapa, peraman kurma, perang maknanya. Lain daripada anggur lah. Bali, gandum, beras dan sebagainya. Semua itu kalau dia cecair yang memabukkan adalah najis juga. Jadi bukan saja wine dan champagne yang najis. Arak-arak jenis lain, minuman keras jenis lain. Yang bukan khamar pada lughah, tetapi pada makna juga khamar. Seperti brandy. Brandy bukan buat dengan anggur. Juga cecair yang memabukkan. Semua jenis liquor tu, jenis cecair yang nak suruh mabuk, najis belaka. Toddy. Benda lagi. Buah nama apa-apa pun. Dia buat cecair ni tujuan nak minum supaya khayal, supaya seronok hilangkan. Maka masuklah dalam perkara benda-benda yang najis. Beer. Beer tu bukan anggur. Apa lagi? Stout. Hitam. Bukan anggur. Banyak. Whisky. Tu pandai nama apa? Hukumnya najis Melaka. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya arak judi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah najis. Al-Ma'idah ayat 95. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Ta'ala menghinggakan 4 perkara. Dan ada lagi, tapi disebut 4 perkara. Yang paling kerap kemungkaran, maksiat yang dikerjakan pada ketika turun ayat oleh umat Arab. Yang pertama arak, kedua judi, ketiga tenung nasib, keempat berhala. Berhala dan tenung nasib. Empat perkara ni memang popular. Menjadi adat kebiasaan orang-orang musyrikin Arab-Arab Mekah. Kerana itulah, walaupun ada lagi benda-benda lain yang juga najis di sisi Allah, tetapi sebut yang munasabah dengan tempat turun ayat itu sendiri. Kerana empat perkara arak, judi, berhala tenung nasib paling digemari oleh orang Arab ketika itu. Empat perkara, satu perkara sahaja najis aini, iaitu khamar. Adapun maisir, ansab, wa azlam, najis pada maknanya sahaja. Empat perkara ni. Yang pertama, sesungguhnya arak. Arak saja najis ain. Najis hakiki dia panggil. Adapun judi, berhala, tenung nasib, dia tidak najis pada zatnya, tapi pada hukum. Itu maksudnya. Jadi dalam 4 perkara ni, hanya arak saja kalau kena di baju kita, tak sah sembahyang. 3 lagi sah. Baju kita setuh di berala, sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Baju kita setuh di daun teruk, sah sembahyang. Baju kita setuh di burung pipik, awak tenung nasi, sah juga sembahyang. Yang kata sungguh hakikinya, Dia nak percara bab najis ni khamar sahaja. Dah? Itu benda yang kita boleh jamak. Maisir judi. Judi tidak najis. Nah. Kerana dia tak ada benda ni. Dia adalah perbuatan mukallaf. Amalan tu najis. Dan dosa dan haram di sisi Allah. Dah? Sebab kalau arak kita boleh tasawur, terima pada akas, kena pada kain kita. Tapi kalau judi nak kena tuan ni. Eh? Kena gua ni. Apa basuh kain tu, Oji? Kena judi. Nampak? Maknanya najis judi ni bukan najis yang bahasa hakiki. Atau kau sungguh. Nah, tetapi najis pada hukum. Nah, kotor di sisi Allah. Haram hukumnya. Nah, faham tu? Begitu juga berhala. Nah. Jadi bila arak di najis, kena basuhlah. Bila kena pada pakaian, pada badan dan sebagainya. Siapa yang minum arak, kemudian dia nak sembahyang. Biasa minum arak tak sembahyang lah. Eh, tapi ada juga dia hak rasa minum arak warung. Sembahyang. Eh, ni wak gila nak sembahyang. Nah, wajib basuh mulutnya daripada kesan-kesan arak, kerana arak adalah najis. Dah dalam perut gua ni pula. 13 botol. Dah dalam perut. Sah tak sembahyang? Kalau zahir sudah dibasuh, maka hak dalam perut tidak diambil kira. Nah, tidak ada ulama yang mengatakan najis yang telah sampai ke dalam perut wajib dibasuh dengan dimasukkan air paip ke dalam mulut, tubik ke bawah. Nyanyi lah ke dia. Jadi macam jepung buah air dalam mulut kan. Nah, dalam nu contoh kata arak, semua najis di ma'ah belaka. Kalau dia kejap berhak kita nak semayah, tak minum arak pun najis juga lah perut. Nah, ada najis lah perut kita, orang jenis tak minum arak. Najis juga dalam nu indah water. Nah, jangan main-main. Nah, jabak so situ. Legang cawangan. Tak. Ha, jadi dalam tak diambil kira. Nah. Ha. Judi ni perbuatan tu najis, perbuatan tu kotor, perbuatan tu keji di sisi Allah. Orang Arab jahiliah bukan yang ingat. Minum arak judi. Minum arak judi. Dia sepasang ni kembar siap. Nah. Ha. Biasa kalau berjudi, minum arak. Minum arak berhib judi. Memang godiknya lagu tu. Jadi ibu. Ibu besar kali minum arak. Nah. Ha. Wal ansar. Ha? Berkorban untuk berhala. Semelih untuk topekong dan sebagainya. Itu semua keji belaka. Wal azlam, tenung nasib dengan anak panah rijsul. Orang Arab jahiliah bila dia nak buat satu-satu benda, dia tengok nasib. Dia ada anak panah. Dalam bekas tiap-tiap rumah dia ada 3 anak panah. Satu anak panah dia tulis go, buat. Satunya dia tulis jangan, tak buat. Lah. Yang satu lagi tak tulis benda, satu kena cabut semula. Nah, maknanya kalau dia nak pergi satu malam ni, dia nak pergi jalan satu-satu tempat, dia pergi dekat bekas anak panah, dia pun cabut. Bila keluar boleh, dia pergi. Kalau keluar tak boleh, tak pergi. Kalau keluar anak panah tak tulis benda, cabut semula. Dia pakai nasib kot tu. Nah, ni haram dan kotor ni main tenung nasib. Nah, kerana tidak ada seseorang yang mengetahui nasib, walaupun nasib diri sendiri, melainkan Allah yang Allamul Ghuyub, yang sangat tahu dengan segala benda yang gaib-gaib. Kerana nasib kita di asa akan datang hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak panah tak tahu. Nah, nah, cabut nak jalan, tengok anak panah tulis tanda, dia tak boleh, dia tak pergi, tak pergi jalan. Nah, kalau cabut keluar anak panah ada tulis boleh, dia pergi patah buruk main buah. Nah, ada apa-apa. Jadi nak pergi, bila datang Islam, maka Islam suruh kita berdoa apabila nak keluar ke satu-satu destinasi. Maka bila kita berdoa, maka perjalanan kita pergi dan balik di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada pengawasan yang lebih baik daripada pengawasan Allah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ya jom. Buang benda-benda nasib lagu ni. Ha, buat mari. Kereta. Minta alih kereta bah nak masuk. MP3866. Orang Melaka ni. MP3866. Bah nak masuk lah. Tempat dia parking sok mau tu bah. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah arak dan semua arak adalah haram. Jadi daripada inilah, buat marilah segala jenis brandy, toddy, whisky, nah apa nama jual arak, yang bukan, walaupun bukan daripada perahan anggur, hukumnya sama dengan arak kerana dia ada satu sifat iskar, iaitu boleh menghilangkan akal. Maka semua minuman-minuman tadi, walau ditukar nama lain sekalipun, walaupun nama untuk kesihatan, hukumnya tetap arak, maka hukumnya tetap haram. Nah, la yashrabanna nasun min ummati al-khamr. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, akan minum satu golongan manusia daripada umatku al-khamr. Hadis ini disebut oleh Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autar dan kitab-kitab hadis yang lain. Akan minum arak akhir zaman. Mana suatu masa nanti sungguh akan minum. Kerana Nabi sebut dengan nun taukid sakilah, la yashrabanna, sungguh akan minum, bukan main-main, satu kumpulan daripada umatku, yakni di akhir zaman, al-khamra, akan arak. Ini berlaku sekarang. Akan minum arak. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka tidak letak nama arak di botol, tetapi menamakan dengan bermacam-macam nama. Buh nama lain. Dia tulis, ini arak. Ha, dia tak tulis. Tak. Ha, dia tulis brandy, whisky, toddy, warna ceruka. Ha, habis. Ha. Tak habis. Nah. Jenis arak ni dia lebih kurang 400 lebih sekarang. Jenis lika, jenis minuman yang memabukkan, 400 jenis lebih. Hak dunia ni duduk reka semua. Daripada gandung, daripada gandung, capu bali, bali saja, berah, berah saja, berah bukit. Macam-macam. Nah. Kalau orang putih tengok minum arak dalam kedai arak dia tu, tak. Kita kubur nak penuh. Macam-macam jenis. Bukan sama tu. Ada orang tarik, kurang manis, manis, keras. Macam-macam pesan. Nah. Capu air batu, tak capu air batu. Semua tu haram berlaku. Nah. Hukumnya haram. Tetap haram. Boleh nama apa pun. Eh? Selagi sifatnya ada, iaitu memabukkan, maka hukumnya haram. Sama macam riba, dia tak tulis riba, dia tulis interest, dia tulis faidatun. Ini satu faedah. Hukumnya lama je. Dia tak tulis ribanya 8%. Tak sedap kau orang. Nak pinjam. Nak. Ayah Haji, Tuan Haji, Tuan Haji nak meminjam dengan syarikat kami, jadi kami tawarkan sekarang ini, potongan kami hanya kenakan riba 8% sahaja. Tak ada gawat cakap gitu. Buat kerja serta-merta. Manager kata, mudah tiba-tiba orang kata riba. Kata interest pada. Dia kata, jadi kita pun terpedaya. Nah, itu lah. Tokoh nama dah jadi apa, dia zat sama je. Nah, jadi berhati-hati. Dah kalau minum sikit ke mana? Minum sikit saja. Tak mabuk pun. Tak mabuk pun haram juga. Ma askara kasiruhu kata Rasulullah. Wa qaliluhu haramun. Apa yang banyak segelas baru mabuk, setengah gelas mabuk je. Setengah gelas tu haram je. Setitik pun haram. Kita ambil titik saja arak, kita minum, hukumnya haram sama juga macam hukum orang minum arak banyak sekali. Eh? Sebab orang yang minum banyak, dia tak mabuk dah. Menaikan banyak tu dia kena minum. Eh, orang yang tak rajin minum, mabuklah minum sebotol macam orang Melayu minum arak. Tak, kena sebotol, selakoh tak ke depan, lima tak belakang. Dada kaki cokeng lah lokang. Ha, kalau Hindu minum arak, nah, dua tahun baru mabuk. Nah. Ha. Melayu pelik kan? Nah, kena sebotol macam tiga lari. Ha. Ha, dah ada aje minum macam dadah lah. Kalau pekat awal tiup. Ha, dia gunakan heroin. Nah. Ha, pekat master tiga tiup. Baru khayal. Baru mari sting dia panggil. Ha, ha, kalau pekat PhD lima tiup sehari. Nah. Ha, bukan tiup basikal. Tu. Dia mula astro ah, tiup basikal kan dia mula. Bang tiup basikal. Ha. Ha. Niat buat ubat. Ha, tak apa dah. Jadi arak juga. Faham? Ha. Nah. Karena Nabi pernah menjelaskan kepada seorang laki-laki yang bila telah turun ayat haram arak, laki-laki ini tidak buang arak bahkan disimpan. Apabila diketahui Rasulullah, Rasulullah SAW tanya pasal apa simpan. Semua sahabat-sahabat yang lain buang belaka. Dia kata bukan awak minum, tetapi nak buat berobat. Maka Nabi mati ayat. Nah, sesungguhnya arak itu bukannya obat, tetapi hanya senya ia tiada lain melainkan adalah penyakit. Dia bukan obat. Nah, dia penyakit. Jadi pasal berobat dengan arak tidak boleh. Nahu laisa bidak walakin dawa. Dia bukan penawar, bukan obat, tetapi penyakit semata-mata. Nah, dah boleh berobat dengan arak. Sedikit minum haram dah. Eh? Dia kata sikit, persennya sedikit, haram juga. Eh? Sekarang itulah dipatuakan oleh mufti, ulama-ulama di Timur Tengah. Eh? Bahawasanya air raibina itu haram kerana ada kandungan alkohol di dalamnya. Nah, capung alkohol buat arak. Eh? Walaupun sedikit. Nah, kerana tidak ada tujuan nak buat sedikit. Kalau kata darurah, bukan darurah. Raibina. Minumlah untuk kuatkan anak anda berbelambok di air lain. Nah. Nak kata darurah tak. Nak kata terpaksa kena capur. Tak benda siapa. Tak. Dan ada orang kata tak ada pun dalam Raibina. Nah, perkataan itu ditolak. Kerana pengurus tuan punya syarikat Raibina yang beralamat di England sendiri. Biasa pada England. Syarikat Raibina ni. Dia sendiri mengaku memang ada alkohol di dalam Raibina. Nah, dia sendiri. Tuan punya syarikat kata ada, kita pula ni yang wakbar kata tak ada. Dan nak bakar mana? Nak bakar tuan punya syarikat? Nak bakar kita? Bakar tuan punya syarikat. Ha? Nah, sahibud dari nampak? A'lamu bima fihi. Tuan punya rumah lebih tahu apa yang ada di dalam rumah. Dia lebih tahu. Dia tuan rumah. Nah, tak payah minum. Kalau minum dah, minum dah nak buat apa ni. Jangan korek. Bukan datang. Nah, bukan kita nak, bukan kita deki syarikat dia. Kita nak keluar produk kita pula. Bukan. Nak tolong royak. Entah gulung. Nak minum, minum kau. Mampu mu. Rakan bodoh. Nah, tolong kabur. Eh? Pasal bina budak-budak. Kita tak kira, ya aku dah jahannam dah ni. Macam-macam benda masuk off karun, laba, makan belaka dah. Anak-anak kita ni. Nak suruh bersih biar jadi molek. Menjadi pemangkin. Nak bagi serangan-serangan. Kufar di masa hadapan. Habis masalah arak. Jadi arak najis. Dadah tidak najis. Dadah tak najis. Eh? Mana dadah macam heroin. Morfin. Number 5. Macam macam ni. Nampak? Ais. Sabu. Mak sabu. Abdi belaka. Nah. Ha, ganja. Ha? Ha, pun dia lagi. Candu. Nah. Ha. Jenis-jenis pil. Semua itu adalah najis pada hukum. Bukan najis pada ain. Nah. Maknanya kalau tangan kita kena heroin. dak ajik baca letak-letak gitu akad takbir. Kerana dia barang suci, dia tidak diproses daripada najis. Nah, kalau jenis tumbuhan canda, jenis tumbuhan daripada pokok popi, dipotong pokok getah dia buat keluar jadi candu. Candu ni lah asal buat menjadi heroin dan macam-macam lagi. Nah, dia tidak tidak najis. Mana kalau kita ubah ganja 5 kilo atas belakang tu imam sah semayang. Tak. Tu imam bok mali panggil. Umpamanya. Nah, tapi dia tulis tepi jalan najis dadah. Kalau hak tulis tu maknanya najis pada hukum saja. Nah. Tapi kita syorkan tambah sikit di bawah tu juga najis arak. Ya tu sepasang. Nah. Habis masalah arak. Yang kedua, anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW, tuhuru ina'i hadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turabi. Apabila bekas seorang kamu dijilat oleh anjing seperti meminum air di dalamnya, maka sucikanlah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama adalah dengan tanah, yakni air dicampurkan dengan tanah. Ini masyhur, kita faham sama-sama dah. Jadi anjing, inilah hadisnya. Nabi SAW kata, bila kamu ada baldi, dalam baldi itu ada air dari tempayam, tupperware, makuk, burung. Bekas air lah. Datang seekor anjing, minum air. Dia jilat. Jilat ni bukan jilat baldi. Jilat air lah. Kelek-kelek-kelek tengok. Minum air. Nah, dia minum dengan lidah. Biasanya dia tak guna. Lidah dia itu nak sentuh baldi, tak sentuh. Tapi baldi wajib basuh. Air itu jadi mutan najis. Nah, pada jumhur ulama. Nah, jumhur ulama. Sama ada mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Melainkan mazhab Maliki, dia kata bukan najis tapi wajib basuh. Cuma tak kata najis. Basuh tetap wajib basuh. Basuh bukan kerana najis, basuh kerana taat perintah Allah, perintah Rasul. Ta'abudi dia panggil. Nah, jadi khilaf kot sebut nama saja. Mazhab Maliki, basuh bukan kerana najis, basuh kerana ta'abud saja, taat perintah. Nah, kita basuh kerana sememangnya jilatan daripada lidah anjing menajiskan pula akan air. Apabila air itu telah najis, maka tepi baldi walaupun tidak bersentuh dengan lidah anjing, bersentuh dengan air itu. Maka bekas tepi-tepi baldi, tepi-tepi bekas air kita menjadi suatu yang mutan najis, benda yang suci tapi telah terkena najis. Jadi air cuah dan bekas baldi itu dibasuh 7 kali. Nah, belah luar dak wajib basuh, belah dalam air. Nah, belah luar dak kena. Jadi basuh tu 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Maknanya kalau 7 kali basuhan, satu basuhan mesti air tanah. Bukan air slow, air yang dicampur tanah. Kita ambil air bersih, kita ambil tanah, kita ubur. Kita ubur tu air tu sampai bertukar nama air mutlak menjadi nama air tanah. Lagi jernih, lagi tak jadi. Jadi bila kita ubur, keruh air. Keruh nama air tanah. Bila nama air tanah, maka kita pun bolehlah menggunakan sebagai basuhan air tanah. Basuhan air tanah ni nak buat nombor satu boleh, nombor tiga boleh, keliang sekali pun boleh. Cuma yang paling afdal ialah basuhan yang pertama air tanah. Sebab bila dia menjadi basuhan pertama, maka basuhan yang kedua, ketiga, keempat, lima dan enam dan tujuh akan membersihkan pula bekas-bekas air tanah tersebut. Dia gitu. Jadi pihak membasuh akan datang. Ini cerita tentang anjing dan babi. Ulama-ulama kata walau kana mazbuha, walaupun anjing atau babi ini disembelih tetap najis. Nah, najis. Sembelih, putus kat merah, putus hukum. Tak, najis itu. Sebab tu binatang ni ulama-ulama fakah mengkategorikan kepada empat kategori. Yang pertama, hidup dan mati najis dulu kini dan selamanya. Iaitu anjing dan babi. Hidup pun najis, mati pun najis. Meleh pun najis, tak meleh lagi najis. Kategori yang kedua, yang hidupnya suci, matinya najis, iaitu binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, macam kucing, macam rimah, macam beruk. Tak, hidupnya suci, bila mati menjadi bangkai, najis. Yang kedua, binatang-binatang yang hidupnya suci, yang matinya tengok dulu. Warna pula. Iaitu seperti lembu dan kambing. Kalau matinya tidak semleh, maka matinya bangkai menjadi najis. Kalau matinya semleh, maka tidak menjadi bangkai, tidak menjadi najis. Yang keempat, tidak najis dulu, kini dan selamanya, hidup atau mati, iaitu manusia, iaitu manusia, ikan dan belalang. Nah, atau anak salah satu daripada ni, anak salah satu daripada anjing dan babi. Anjing kok pandai, jenis apa anjing? Asal anjing lah. Leh. Dia anjing banyak jenis. Anjing banyak jenis. Tak, kita tengok kok macam-macam lah. Telinga panjang, telinga pendek. Tak, jenis kecil ini besar, tak ada bulu-bulu panjang, kilat, hitam, biru, biru bahaya. Leh. tu. Macam-macam ni tak kira jenis. Hak jenis pula, hak jina, hak dia, semua tu najis berlaku. Setelah jenis adalah anjing atau anak beranak anjing. Hak orang bela, hak terlepas. Hak apa benda ni, anjing, anjing mu'alam, anjing yang digunakan untuk berburu, yang dibenarkan oleh syarak, tetap najis juga. Jadi kebenaran syarak untuk kita gunakan anjing ini sebagai pemburu, yang bila dia cekik binatang ni mati kita boleh makan, bukan mengangkat hukum najis, cuma membenarkan kita bela. Nah, empat jenis anjing kita boleh bela. Anjing mu'allamah, anjing yang memburu, anjing yang jaga kambing ternakan dan lain-lain, anjing yang jaga harta kita, dan anjing yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang maslahat, seperti anjing dadah dan sebagainya. Itu dibenarkan bela. Nah, walaupun benar, hukumnya tetap najis. Nah, babi ini kias dengan anjing, kerana babi min babil aula, lebih kotor daripada anjing. Kalau makan ni lebih kotor. Nah. Anak daripada salah satu daripada keduanya, ataupun anak daripada keduanya, anak maknanya anjing nikah dengan babi, tubik anak. Mak babi, ayah anjing, anak ambi. Najis juga. Mu najis, dia tetap najis. Nah. Ataupun dia dengan anak, dengan binatang yang suci. Nah. Anjing dengan itik. Nah, tu biar anak. Antik. Barang lama kan tu. Lepas tu seorang sahabat pernah bertanya Nabi bila Nabi cerita tentang anjing. Al-Hirah ya Rasulullah, dah kucing pun dia kucing. Jadi tanya kucing. Tak? Balik. Kucing ni bukan masalah zaman kita, zaman sahabat dah. Duduk berlilik kaki. Duduk berlilik keting zaman Nabi lagi dah. Tak? Sehingga Nabi sebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kucing-kucing jenis tawafina bainan nas, jenis yang berkeliling pada kaki mana, duduk main sekitar manusia. Tak main jauh kucing. Kakak ni tidur atas batas. Nah, kita apa lembek dia dulu tidur. Tuan rumah dah ada asyik dia dulu. Nah, jenis kucing tak mau tidur kotak-kotak. Nah, kita tengok balik barang molek-molek, buka mananya baru beli selimut. Dia dulu faham. Nah, makan nasi naik atas meja. Nah, kena molek dalam tidur saja duduk. Kita dengar dah kreng-kreng-kreng tuan. Dalam tidur saja masuk kuat ni, nak tubik dah boleh. Tak ada seko ikan. Nah, jangan marah. Jenis duduk dengan orang. Allah Ta'ala cipta dia jenis duduk dengan orang. Nah, kita marah. Tuhan buat jenis binatang yang duduk dengan orang ni, mana sabar duduk dengan orang. Allah Ta'ala tak cerita mana jenis yang duduk dengan orang ni, mana berok kabung. Mana rohok lah kita. Tak? Tengah tidur duduk dalam kain, tengok berok. Tuhan tak buat gitu. Tuhan ni Rabbil Alam yang bijak atur percaturan alam. Binatang-binatang mana sabar dengan kita. Tak? Jenis semua. Tak? Baik. Jadi kucing, Nabi SAW kata, innal hirah laisa binajasa. Sesungguhnya kucing bukan jenis najis. Tak ada masalah. Menurut riwayat Ad-Darqutni, salah satu dia air itu ialah dengan air tanah. Jadi tujuh basuhan. Kalau bahan sabun mana? Sabun ganti tanah, tak boleh. Kena tanah juga. Okey. Sebab Nabi sebut dengan jelas ulahunna biturab. Salah suatunya dengan turab. Dengan tanah, sebut jelas dengan tanah, maka tidak boleh digantikan oleh sabun. Jadi tetaplah anjing dan babi ini kalau dia jilat dalam beldi, beldi itu kita kena basuh 7 kali. Satu-satu dia basuhan dengan air tanah, dan air yang di dalam beldi mutan najis mesti di buang, tidak boleh digunakan untuk bersucikan diri selah. Jadi mutan najis dengan najis mukalladah, habis masalah anjing dan babi. Yang ketiga, bangkai, iaitu semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, hurriman alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Pengharamannya kata ulama adalah disebabkan ia najis, ia kotor jenis bangkai ini. Termasuk juga dalam hukum bangkai, semua yang disembelih itu berhala dan yang disebut dengan nama selain daripada Allah SWT. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan apa yang disembelih untuk lain daripada Allah, jadi tidak dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembelih untuk berhala, untuk kepekong, untuk wali. Jadi bangkai juga. Syirik sembelih itu. Baik. Bangkai diharamkan kerana najis. Maka orang yang terjamah bangkai, apabila terlekatlah bangkai itu pada tangannya, maka wajib basuh. Kalau tak terlekat, dia wajib basuh. Yang kata wajib basuh ni kalau terlekat. Sebab itulah kalau kita jamah anjing, dan tidak lekat suatu daripada tubuh anjing daripada tangan kita, tidak wajib basuh. Ni kering, kita kering. Setuh tak bulu gosok, selah bulu tak lekat tangan. Maka tidak wajib basuh sesuatu pun. Sebab tujuan basuh menghilangkan najis yang telah terkena pada badan dan terlekat pada badan. Tetapi kalau najis itu keras, tidak disetuh badan kita dan tidak melekat pada badan walau sedikit pun, tidak wajib basuh. Dah. Macam sebut hari tu dah. Dia berok, tahi kerah. Kerah. Tidak basuh tahi dia. Kerah macam batu bepang tu, berbau lebih. Dah. Tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Wuduk-wuduk batal, wuduk kerana keluar suatu daripada dua kemaluan. Dah wajib basuh? Tak wajib basuh. Apa tujuan basuhnya? Tujuan masa nak menanggalkan kotoran yang lekat. Dah ada kotoran, dah lekat kerah. Kerah gini, stokor. Kering-kering. Ambil boleh timam pula tangan. Tak ada apa lekat tangan. Lelek je ketah tak lekat. Umpamanya. Tak wajib basuh. Tak sedar nak basuh. Nak basuh, kok pandai dah. Tapi hukum pekor kata tak wajib basuh. Yang basuh-basuh tu pasal dia cecair. Dia lekat pada tepi bira keret telaga tu. Maka wajib kena basuh mulut keret. Faham? Habis masalah bangkai. Bangkai yang tidak najis ni istisna lah. Tadi dia kata semua bangkai, lepas tu dia kata setengah daripada bangkainya tidak najis. Terdapat 3 jenis bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis. Yang pertama, bangkai manusia. Bangkai manusia. Lepas tu kata kita ni bangkai ni kalau mati. Mayat tu tadi dibuat kurungan. Mayat bahasa Arab. Bahasa Melayu bangkai. Kasar bunyi tapi faham tak? Itulah bahasa yang tepatnya. Orang mati tu sebenarnya bangkai. Bangkai. Dah panggil mayat? Panggil mayat. Itu bahasa Arab. Orang putih panggil body. Body. Body mana mayat? Bangkai manusia. Firman Allah Ta'ala. Dan kalau tak mau panggil bangkai, tak mau panggil mayat, nak panggil dia? Jenazah. Boleh tak jenazah? Boleh tak? Jangan guna bangkai, sudahlah marah orang guna bangkai. Walaupun dalam kitab kata bangkai, semalam tengok kitab. Fik Mahaji kata manusia ni bangkai. Macam dia orang mati, dia kepung di Nawak. Dia bertanya, dalam waktu orang ku apa bakar ayah? Walau boleh kata betul, tak boleh. Kerana pada adab menyalahi adab, dia panggil. Tak boleh, sini kelerai adab pula. Al-adatu muhakamah adab ni dipakai juga pada hukum, dirai oleh syarak. Orang negeri tu tak pakar. Kalimah bakar kita guna jadi haram. Dok tiba-tiba dia cakap aku ni kurang ajar ke tak. Walaupun betul, ada benda betul yang kita tak boleh beritahu pada orang. Banyak. Kita kena belajar. Benda betul, kalau kabur korang tak boleh. Ada tak? Tak? Ha. Bukan susu ilmu. Ada benda yang betul, tak boleh kita nak beritahu kepada orang. Dalilnya, walakot firman Allah Ta'ala, walakot karamna bani Adama. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Maksudnya keturunan manusia, anak Adam. Maksud kemuliaan yang dikurniakan kepada manusia ialah ia ada suci sama ada ketika hidup atau mati. Inilah yang disebut oleh ulama-ulama tafsir apabila menyebut akan tafsir walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, kami muliakan keturunan Adam, anak cucu mereka. Yang ini mereka ini di antara makna mulia pada ketika hidup dan ketika mati. Hukumnya suci, tidak najis. Nah, walau kafir sekalipun, kita setuh dengan kulit orang kafir, tak wajib basuh. Nah, Yahudi, Nasara, bapak kafir. Tak. Habis-habis jahat pun dia, habis-habis jahat. Peraung. Nak tepung dengan peraung, tak wajib basuh. Tak. Sebab dia anak Adam, masuk dalam ayat ni. Tidak najis ketika hidup. Dan bila mati pun, orang yang telah mati kita setuh, tak wajib basuh tangan kita. Dah? Dan dalam surah Taubah firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Hanya-hanya orang musyrikin itu najis. Guna pula. Nampak macam, tak nakut macam belaga ni ayat ni. Tak. Maksud ayat ini, sesungguhnya akidah orang kafir itu kotor. Bukan tubuh Adam. Iaitu benda yang disyirikkan itu. Iaitu pegangan mereka, akidah mereka, kepercayaan orang kafir adalah keji dan kotor itu. Bukan tubuh badan. Dah? Al-Bukhari meriwayatkan sabda Rasulullah, subhanallah, innal muslima la yanjusu. Maha suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Nah, ini jelas lagi dalam hadis Bukhari. Nabi sebut dengan lebih detail, orang yang Islam itu tidak najis. Ibn Abbas menyatakan orang Islam tidak najis sama ada semasa hidup atau mati. Riwayat Al-Bukhari ketika melakukan komentar dalam kitab jenazah, bab memandikan mayat dan mengambil wuduk untuknya. Kemudian, itu yang pertama, bangkai manusia dikecualikan daripada bangkai haiwan-haiwan lain, maka tidak dihukumkan najis. Kemudian yang kedua dan ketiga, bangkai ikan dan belalang. Ikan mati boleh makan. Ayam mati tak boleh makan. Nak, mereka mati semulih. Boleh. Nak, ikan mati. Memang orang makan ikan mati. Tak semulih. Sabda Rasulullah SAW, uhilat lakum maitatani wa damani. Fa'amal maitatani falhutu wa jara. Wa'amal damani falkabidu. Falkabidu wa tihal. Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua bangkai tersebut ialah ikan dan belalang. Dua darah pula ialah hati dan limpa. Jadi disebut dengan jelas, uhillat lakum maitatani, dihalalkan bagi kamu dua jenis bangkai. Mana halal ni boleh makan, tak payah sembelih. Hak lain kena sembelih. Neh. Pertama Nabi kata al-hut, iaitu belalang. Belalang ini boleh makan, bukan belalang hantu. Nak? Belalang besar, belalang kunyit. Wal jarak. Dan belalang. Al-hud ikan, wal jarak dan belalang. Ikan ni semua jenis ikan, melainkan ikan yang beracun. Semua jenis ikan boleh makan, melainkan ikan yang beracun. Beracun tu endak dia memberi mudarat. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Kena raih pula ayat tu, jangan kamu sengajakan memberi kerosakan pada tubuh badan kamu. Dan air jenis benda tu beracun makan juga. Jadi bukan kerana dia tu mayat ikan tu, bangkai. Suci dah dia, dia halal dah, tapi kita tak boleh makan kerana ada racun. Tak? Dia gitu. Semua jenis ikan yang mati tak payah sembelih. Memang tak sembelih, dia kepik dalam buka mampu dah ikan. Tak? Jadi boleh makan. Hak lain, tak boleh makan melainkan kena sembelih. Dan kalau nak sembelih juga ikan, tak ada masalah dah. Tapi tak ada orang suruh jadi bodoh lah pula. Tak? Dua jenis darah pula, iaitu hati dan limpa. Hati dan limpa, dia asal daripada darah, dia jadi ketulang. Satu daripada organ badan yang penting. Dan tubuh badan, binatang dan manusia, hati dan limpa. Limpa boleh makan, hati boleh makan. Darah ayam tak boleh makan, darah ayam. Darah duduk di urat tak apa. Kita cara kita makan perayam, tengok ada urat. Tak, dibirah tulang. Ha, boleh makan. Boleh makan daging ayam tu sekali dengan urat darah tu boleh. Yang tak bolehnya kita koyok-koyok-koyok jumpa kat darah tu kutik buat suku sepiri nak darah tu. Ha, tu baru tak boleh makan. Ha, dia kata macam makan ulat duduk dalam jambu lah. Ulat duduk dalam buah. Boleh makan dengan ulat-ulat sekali dengan buah. Pasal apa boleh makan? Pasal susah nak buang. Apa sebab susah nak buang? Pasal kecil. Faham pada tu kalau ulat besar, susah ibu kaki cakap. Dia akan. Sebab mudah buat. Kita buka buah jambu, ada besar-besar ni ulat duduk dalam sekor. Tak boleh makan. Pasal apa? Pasal mudah buat. Dan yang Nabi kata, dimaaf. Dimaaf pasal halu. Bila halu, payah nak buat. Nak? Ha, ni kata, adinu yusruf. Agama itu banyak ni nak beri kemudahan. Dan kalau siapa besar botol ni, mana boleh makan? Duduklah buah butik. Nak? Ha, tak masuk pula. Yang kata maaf-maaf, sebab sedikit. Sama macam tahi lalak. Tahi lalak maaf. Tahi lalak. Tahi lalak tu lah. Bukan dia lalak sepoh ini. Bukan orang tu. Orang tu memang tak najis tu. Tahi lalak ni mana lalak ni berok. Nah. Ni naik duduk atas kain kita. Tapi lah kita atas muka kita berok. Naik berok. Tapi tak bunyi lah. Nah, tak dengar lah. Pasal kohor. Eh? Pasal apa? Tahi dah. Di maaf. Pasal kecil. Tengok bawah mikroskop baru nampak. Nah. Tengok dengan mata tak nampak. Melainkan si million dollar man. Aha, baru nampak. Jadi walaupun memang sahih ada najis, dimaaf kerana kecil sangat. Pasal apa maaf? Pasal tahi itu kecil. Bapa kecil? Pasal lalak itu kecil. Dan kalau lalak besar yang serama, dah maaf. Haa, gitu. Lalak besar beledih saya kau. Duduk tak pala ujung pala. Lepas tu berok, soni. Tahi lalak. Dah maaf lah. Haa, ini pasal kecil. Darah yang mengalir nanah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada masalah ni. Dia baca minggu lepas-lepas. Dia tak ingat nak jawab ni. Hamba Allah ingin meminta penjelasan berkaitan masalah tersebut. Pertama, suami saya mempunyai masalah dan saya pun mengajak suami berjumpa bomoh untuk berikhtiar mengubatinya. Tetapi suami saya mengatakan sekiranya saya berjumpa bomoh akan jatuh talak ke atas saya. Oleh kerana itu, saya membatalkan niat saya. Setelah setahun, suami saya akhirnya menceraikan saya juga dan suami saya telah rujuk semula dalam masa sebulan. Soalannya, adakah boleh saya menurunkan kembali niat saya untuk berjumpa bomoh dan adakah talak akan jatuh kembali? Ini tak jawab lagi tau. Dia suami isteri, dia nak berubat. Isterinya nak berubat dengan bomoh. Bomoh ni nama kapung lah. Nama barunya doktor. Nama araknya tabik. Hukum berobat dengan bomoh, dengan doktor, dengan tabib ni, dia ada hukum. Kalau menggunakan kaedah yang dibenarkan syarak, maka harus berobat. Walau orang panggil bomoh. Walau orang panggil tok batin kali pun. Dia bukan kata nama bomoh tu jadi haram. Atas kaedah rawatan. Kalau kaedah rawatan itu canggah dengan syarak, doktor pun haram kita berobat. Boleh berbab dengan doktor tetapi menggunakan kaedah yang diharamkan oleh syarak, tak boleh. Seperti kaedah memasukkan mani orang lain ke dalam isteri orang lain kerana suaminya mandu. Menggunakan kaedah perubatan moden. Tok bomoh tak ada ni. Tok bomoh je ni pindah mani ni tak kerti. Jilat ada tu. Tok bomoh tu. Tok bomoh pening. Kalau jenis pindah-pindah rahim, jenis maknanya membiarkan embrio di dalam makma, di dalam tabung, dalam bekas, suntik balik masuk dalam rahim, hak ni adalah doktor-doktor moden. Jadi kaedah ini bertentangan dengan syarak. Nak masukkan mani orang lain untuk dibiarkan, disenyawakan dengan telur isteri orang lain. Nak dengan reda suami dia sekalipun, hukumnya haram. Tak boleh juga berubat dengan doktor lagi. Jangan kita silap faham. Bila sebut bomoh, tak boleh berubat dah. Mana tuk bomoh ni, hak jenis berubat kapung. Dia panggil tuk bomoh. Tak? Tuk panggil doktor lah. Apa dah? Molek sikit. Yang molek kita tukar nama doktor lah. Tak? Bomoh-bomoh kapung. Tak? Sedap sikit dengar ni tuk bomoh bunyi. Tak? Jadi, dia nak berubat dengan doktor, dengan bomoh. Suami dia kata, kalau mungkin berubat dengan tuk bomoh, jatuh talak. Jatuh talak. Dia pun batal niat, takut nak pergi. Nah, rupuang tak babi. Kali ni biasanya larang dah ni acak kali. Jarang kalau dah pertama kali buat sebit. Taklik sekali dah. Biasanya habis dia. Gi juga jatuh tanduk. Taklik lah. Cerai taklik dia panggil. Dia pun batal niat. Tak pergi lah berobat. Setelah setahun suami dia cerai juga dia. Tak cerai juga. Dan telah rajuk dalam masa sebulan jadi isteri suami isteri semula. Habis cerita. Lepas tu boleh tak dia nak pergi balik ke tempat untuk bomoh hari tu. Tengok kerah dia nak pergi lagi. Babi-babi semua kau puan. Dia nak pergi lagi kat Tok Bomoh. Adakah jatuh, adakah talak akan jatuh kembali? Dia apabila belum habis lagi tiga talak, maka taklik itu masih laku. Dia taklik ni dia mengikut akan akan apa, akan kehalalan, keharaman nikah. Bila dah haram nikah, maka hilang taklik. Haram nikah, hilang taklik. Haram nikah kan tiga kali cerai dah boleh nikah dah lah. Taklik hangus, cerai pun hangus. Batu orang yang cerai tolak satu, lepas tu dia lama dah nikah, lama tu baru nikah semula dengan janda dia, ada pula se. Padahal lama tu dia nak habis se tu, kena habis tiga dulu baru habis, baru dipanggil kosong-kosong mula. Taklik gitu kok. Dia kerah. Dia cerai lama dah ni. Sekarang ni tahun 2006 bulan Mei. Dia nikah balik. Baru nikah petang tadi. Dia cerai bila? Cerai belum buah merah. Lama lah. Buah merah tahun berapa Haji Mak? 26 tengok. Orang pandai tahu. Sebab tu kita tak tanya orang lain. Tanya orang lain macam tanya tiang. Tahun 26 maknanya sekarang 2006, 80 tahun dah cerai. Nikah semula, ada lagi 1-0. Faham? Ada talak dah hak dulu. Jadi ada tinggal 2 lagi. Nampak lagi? Hutang dah habis. Tak adik tak dia kerah. Tapi dah 3 talak dah, tak boleh dah nak rajuk, tak boleh dah nak nikah semula. Mereka kena nikah dengan suami kedua, nikah dengan Cina buta. Cina buta nikah 2 hari, mampu Cina buta, kahwin balik dengan dia semula, maka kosong-kosong semula. Kosong. Taklik, taklik jadi kosong juga. Sama macam dahir semi pro. Bila buka musim baru, kosong-kosong mula pula orang. Dah piala bagi habis dah, hak terpang dah pula. Kosong-kosong mula, takkan bawah ni 3-0 hari ada dah. Dia bukan. Tu separuh akhir. Habis cerita dah. Tak ada kerja kak. Maka kebanyak yang ramai di kalangan ulama-ulama fiqh mengatakan taklik ini tidak boleh ditarik balik. Maknanya kita rayat satu kaum untuk kemudahan lah. Kebanyakannya tak boleh tarik balik. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan barang siapa yang telah melepaskan taklik boleh menarik balik taklik tersebut. Dan bila berlaku mu'alah, benda yang disebut sebagai taklik, maka tidak jatuh talak. Jadi ingatlah lain kali kalau ada taklik, aku taklik pendapat mazhab ulama mazhab Hambali pada menarik balik taklik yang telah aku sebut. Mari kita dah nanti dah. Ini habis. Mahal tu patua tu. 2 riyal dah bukan harga. Kita kutip 2 riyal orang ni. Jadi saat ni dah terjawab dah masalah tadi dah. Yang kedua, apa masa bila kita qiyamah solat, dua jari kanan itu jari telunjuk dan jari tengah di atas tangan kiri. Jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kiri. Pegang gini. Dia pegang gini. Dia di dalam hadis Nabi SAW, kata sahabat Nabi menggenggam tapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tak khabar kaifiat genggam. Gini ke tak khabar. Tapi yang segera faham genggam ni dipegang gitu. dipegang lagu tu. Maka inilah yang lebih afdal dengan cara dipegang akan pergelangan tangan kiri. Dan inilah paling yang paling banyak yang diriwayatkan apabila dilihat sendiri oleh para sahabat. Patut setengah daripada ulama mengatakan dan kalau letak jari ni di atas pergelangan dan dipegang dengan ibu jari dan baki daripada jari pada bawah telapak tangan kiri adalah tidak mengapa, tak apa lah. Nah, tak apa, nak pegang guna-guna pun gini saja, gini saja tak apa. Tak payah balas lah. Nah, cuma hak kuat, hak comel ni pegang ni. Nah, lalu begitu lah macam mayam. Nah. Sebab hak kata Nabi buat dengan dua jari, satu jari tak ada lagi. Nabi pegang. Nah, satu riwayat tu Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Tak lagu mana tak tahu. Nah, tak melainkan dalam bab tahiyat lain Nabi menggenggam semua jari melainkan telunjuk. Itu sebut dengan jelas. Kita bahan dua telunjuk baru dah jadi. Nah, ni hak pegang ini. Anda pegang guna-guna pun. Nah, cuma hak comelnya pegang begini. Nah. Setengah pendapat mengatakan bahawa beri salam ke kanan dan ke kiri bermaksud kita beri salam pada malaikat. Dan setengah lagi mengatakan kita beri salam pada orang berada di sebelah kita. Apa pendapat? Jadi ulama-ulama fiqh biasanya sebut masalah ini dalam bab salam sebagai tambahan daripada rukun dan sunat yang sunnah yang datang daripada Nabi Sallam. Yang sunnahnya Nabi berpaling kanan dan kiri. Yang hadis-hadis yang sahihnya kelihatan pipi Nabi oleh orang yang di belakang. Tak. Tetapi niat beri salam kepada malaikat dan orang yang sebelah kanan daripada mukmin ini adalah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama salafus soleh. Jadi tidak mengapa kita amalkan. Jadi sebutan ulama-ulama kata sayulialah kita niatkan memberi salam ke kanan itu. Kita beri salam kepada segala makhluk Allah yang beriman sama ada manusia, jin dan malaikat. Ini yang disebut oleh ulama-ulama. Contohnya Syekh Khatib Syarbini sebut di dalam kitab Murninya dan bahawasanya ada kita digalakkan berniat belah kanan kita sama ada belah kanan kita kawan kita sebelah makmum ataupun malaikat atau jin-jin Islam lah yang beriman, maka masuk juga assalamualaikum warahmatullahi tu untuk segala mereka yang beriman. Kiri begitu juga. Jadi bukan untuk manusia saja dan bukan untuk jin atau malaikat saja, semua makhluk yang beriman, maka kita niatkanlah pada ketika kita memberi salam tersebut. Soalan seterusnya. Hukum berjimak dengan isteri memakai kondom, adakah berdosa? Mengurat wanita atau anak dara dengan main mata dengan tujuan untuk berkahwin atau tidak untuk berkahwin, apa hukum? Haji Mak tanya. Baik. Maksudnya bila memakai kondom bersama isteri. Jadi ulama-ulama mengatakan adalah pandangan jumhur ulama tidak meletakkan mani di dalam rahim isteri hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Dah dibenarkan oleh syarak. Dengan syarat janganlah dengan niat jikalau dapat anak takut tak cukup rezeki dan seumpamanya, kalau tujuan lagu tu maka tidak dibenarkan. Ini juga masuk dalam kaedah merancang keluarga. Tak, dirancang keluarga ni supaya tak rapat sangat, tak akan nak penjau. Tak, umpamanya. Dan nak suruh jarangkan sedikit, dia guna kondom. Jadi hukumnya harus. Hukumnya adalah harus. Nah. Tak berdosa. Ini pandangan yang ramai di kalangan ulama. Nah, dibenarkan oleh syarak. Lepas tu maknanya dia kata bermain mata dengan perempuan tujuan kahwin. Bapa pergi main mata pula. Kelabu mata kawan tu pergi main mata dia. Tak? Maknanya membadi tengok lah. Mu tengok aku, aku tengok mu. Tak? Tujuan nak kahwin atau tujuan tak mau kahwin lah. Kalau gini, kalau tujuan nak kahwin biasanya dibenarkan lah. Kita nak tengok dia, dia nak tengok kita. Memang dia sunat tengok. Seorang perempuan, seorang laki-laki di zaman Nabi Sallam pernah berhasrat untuk berkahwin. Dan Nabi memberi nasihat kepada dia, engkau tengoklah dulu perempuan itu. Nabi suruh dia tengok. Orang Ansar, perempuan ni orang Ansar. Orang Ansar, kerana Nabi kata perempuan Ansar ini ada sesuatu pada mata. Takut mata dia. Mu tengok mata. Mata dia tak macam mata orang lain. Kan mata kita ni di atas kaum kan. Ada jenis kaum tu mata dia nak buka-buka sikit je. Ringkenjik tak ada. Faham tak? Jenis mata luah. Kejang pun luah juga. Jangan buat jenis mata. Ada mata teduh. Ada mata kelabu. Macam-macam. Jadi perempuan Ansar ni ada kelainan pada mata. Nabi kata matanya ada kelainan. Maknanya dibenarkan sahabat ni nak nikah, nak nikah lagi, dia tengok mata ni. Jadi boleh orang panggil bertentang mata. Boleh kan? Dia boleh ni bagi tamu, itaku aku itamu. Lepas tu buat turun ke tanah, bagi petang. Itu baru tak boleh. Tapi tengok tu je nak nikah. Mana tahu tengok mata dia, takut mata sutil kira. Tengok lik ni, tengok lik ni, dibenarkan lah. Tapi bukanlah sengaja bermain-main, tidak dibolehkan. Tujuan tu lah. Tujuan kita benar. Maka niat kita untuk buat berkahwin, jikalau kita berkenan, kita boleh tengoklah semua anggota yang ada pada mukanya dan yang ada pada dua pergelangan tangan. Lain pada tu tak boleh. Tekok tak boleh tengok, belakang tak boleh tengok, perlu lebih lagi. Boleh tengok semua anggota pada muka hidung. Dia pun tubik kita tengok. Lengok kan nak tengok lubang hidung? Tak apa. Kalau tahu takut sumbat dengan tuduh botol lagi tu. Boleh. Tapi tujuan kahwin, tujuan bermain-main, tak boleh. Tidak boleh. Soalan yang terakhir, dia ada lagi banyak ni, kita tak dam masa ni. Apa pendapat ustaz mengenai perkahwinan misial yang heboh diperkatakan kini? Bolehkah di dalam Islam? Bolehkah isteri minta cerai kiranya suami tak tertanggung batinnya? Yang kedua, mengikut ustazah. Ustazah mana? Ustazah cakar harimau. Dia ada gelar pula. Menurut ustazah cakar harimau, baru-baru ini mengatakan isteri yang tidak ikut kata suami walaupun isteri nak pergi belajar agama dikira menderhaka. Dan beliau memberi contoh di zaman Nabi yang salam. Yang ketiga, apa hukum suami kata belajar agama benda kok? Gitu. Tulisan dia lawang kat tak? Kalau ini dia baca minggu depan. InsyaAllah dia jawab ni. Untuk yang terakhir. Baik, sekarang ni tengah heboh tentang nikah misial. Tentang heboh tentang nikah misial. Dia kata bolehkah dalam Islam? Jadi ulama' jawab, banyak dah yang jawab. Ramai dah yang jawab. Ada pro dan ada kontra. Benda ni dengan ijtihad masing-masing daripada ulama', maka bila ijtihad dia adalah berlaku pendapat yang berbeza-beza. Di antara negara yang telah menghalalkan misyar itu Arab Saudi. Sebelum itu, nikah misyar ini iaitu kita pernikah yang dilakukan oleh biasanya orang yang bekerja jauh daripada kampung halaman. Dia berulang ke Kuala Lumpur. Orang kata, ni berulang Kuala Lumpur. Seminggu dua kali. Bawa lori. Kadang-kadang lori bawa dia. Orang dah lah. Jadi berulang. Di sana dia nikah dengan tujuan supaya bila nikah dia ada tempat untuk bermalam. Umpamanya ada orang tolong nanak nasi ke dia. Kalau dia tidur boboh lori. Lepas tu bini ada dah sini. Ada dah sini boleh menjang. Umpamanya tu hak kampung nikah di Nunu. Maka bila nikah di Nunu, maka dia tak boleh duduk lama di sana. Maka geleran-geleran biasanya tidak samalah. Biasanya geleran tidak sama. Banyak akan gugur hak-hak perempuan. Gugur geleran. Dan kadang-kadang tak ada nak wui nafkah batin atau nafkah zahir. Tetapi dipersetujui oleh isteri tersebut. Itu panggil nikah misyar. Isteri setuju. Kalau isteri tak setuju, tak boleh, haram. Hak isteri itu atas suami. Isteri setuju tak apalah nikah dengan kita, mari jam seminggu, mari seminggu sekali, tidur sini 2 malam, tidur di 5 malam, ataupun sebulan sekali mari. Jauh, Indonesia. Dia nikah dengan Indonesia, sebulan, dia tidur sehari je dengan bini Indonesia. Nikah Malaysia dia panggil. Tak, hak 29 hari lagi, nikah hak Terengganu ni, umpamanya. Orang kata, tak apalah, dia 40 hari ni sehari pun. Maksudnya pada saya tak ada suami, tak, langsung tak ada suami, tempat teduh, ada juga awak. 40 hari sekali pun. Atau pada balik tu, ada laki, boleh terhangkir. Nah, dia gitu. Jadi dia reda, tak apalah giliran dia, makan minum dia tak apa, dia halalkan, tu panggil nikah Malaysia. Maka, ulama-ulama di Arab Saudi mengatakan harus. Yang terbaru, Mufti Mesir, Syekh Nasir Farid Wasif, mengatakan hukumnya harus dibenarkan. Dengan syarat, hendaklah pihak perempuan menghala dan menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya dia dapat, seperti giliran, makan minum dan seumpamanya. Tak? Lepas tu yang terbaru lagi, Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tak? Betul tak? Mengatakan harus. Nah, dengan syarat isteri yang memberi keizinan. Isteri yang jadi misiar. Isteri yang tengah jalan. Kalau suami yang pasti tak boleh. Tapi dia yang gugurkan hak dia tak apa. Macam poligami lah, begitu dia digugurkan hak dia, malah kita tak apa, tak hari, tak apa, tiga surah, tak apa. Dia kata begitu. Tak ada hak. Yang jadi wajib tu, dia tak gugurkan hak dia. Ataupun orang yang isteri seorang. Isteri seorang, tapi isteri dia kaya. Yang suami dia miskin. Isteri dia gaji 13 ribu. Kontraktor. Nah, suami dia 350. JKK. Umpamanya. Isteri dia kata, bulan-bulan rumah sewa kereta abang saya halal, tak bayar keluar. Abang taruh piting lah. Tak bayar hotel motor lah kat abang tu. Faham tak? Saya belaka. Maka gugur hak suami. Ini cerita betul. Suami tak boleh gugur hak orang lain. Tuan punya hak yang boleh gugur. Tak? Ini. Kemudian, orang yang rasa tak senang hati, tak beramal ni, tak seberamal. Tapi benda ini, ada ulama-ulama yang telah pun mengatakan harus. Dan beberapa orang ulama lagi yang kita tidak sebut tadi. Kemudian dia kata, isteri yang nak pergi belajar agama pun dikira derhaka kepada suami. Kalau suami tidak izin. Yang sebenarnya tidak. Di dalam kitab-kitab fiqh pada masalah nusyus, ulama-ulama mengatakan dengan jelas bahawasanya suami berhak melarang isteri daripada keluar daripada rumahnya, melainkan keluar itu untuk perkara yang wajib, yang tak dapat tidak, yang mesti dilakukan oleh pihak isteri. Maka kalau perkara yang wajib, keluarnya isteri dalam keadaan tidak diizinkan oleh suami, maka tidaklah menjadi derhaka. Gua ni pelik ni, cakap harimau. Dia kata, walaupun isteri nak pergi belajar agama, dikira derhaka juga doktor. Pendapat ustaz, cakap harimau ni, se cakap harimau ni. Muka macam harimau. Jelas lah, tidak derhaka. Benda-benda yang dia mesti buat. Contohnya, suami wajib ajar agama kepada isteri, tetapi suami tak mahu ajar. Maka isteri berhak keluar untuk belajar. Tapi benda yang wajib lah. Benda yang wajib. Suami wajib mengubati isteri yang sakit. Tetapi suami bukan doktor. Maka suami tidak berhak untuk melarang isteri keluar berjumpa dengan doktor untuk mengubati penyakit. Kerana berubat itu adalah satu kewajipan. Nah, itu contoh-contohnya. Patut apa hukum suami kata belajar agama muda kau? Nak kata